Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, kita sampaikan keterangan dari penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan bacakan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah terhadap hadis yang ke-18 ini. Hadis dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam berpesan kepada keduanya dan juga ditujukan kepada seluruh umat beliau. Ittaqillah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, qauluhu, sabda Nabi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, fi'lu amrin minat taqwa, kata kerja dari kata at-taqwa. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, lakukan, kerjakan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan at-taqwa wa huwa artinya ittikhadhu wiqayatin min adzabillah, membuat perlindungan atau semacam tameng, perisai yang akan melindungi dia dari azab Allah. Caranya bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, caranya dengan mengerjakan atau melakukan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Fahadihi at-taqwa, inilah yang dimaksud dengan kalimat taqwa. Wa hadha huwa ahsanu haddin qila fiha, dan definisi taqwa yang telah dipaparkan tadi adalah definisi yang paling bagus yang menjelaskan tentang taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, Nabi berpesan kepada sahabatnya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Fi ayyi makani kunta, yakni di tempat manapun engkau berada, hendaknya engkau tetap bertakwa kepada Allah. Fala tattaqillaha fi makanin yaraka an-nasu fihi, maka janganlah engkau hanya bertakwa kepada Allah di tempat yang dilihat oleh manusia saja. Wala tattaqihi fi makanin la yaraka fihi ahadun, namun engkau tidak bertakwa kepadanya di tempat yang tidak ada seorang pun melihatmu padanya. Jangan seperti itu, tetapi bertakwalah dimanapun kita berada. Fa innallaha ta'ala yaraka haitsuma kunta, mengapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu dimanapun engkau berada. Fattaqihi haitsuma kunta, maka bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian Nabi berpesan Yang kedua, dan iringilah perbuatan jelek atau kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan yang pernah engkau lakukan. Yani ij'alil hasanata tatba'us sayyi'ata. Maksudnya, jadikanlah kebaikan atau perbuatan yang baik mengiringi kejelekan, mengiringi kesalahan atau dosa. Fa idza fa'alta sayyi'atan, maka apabila engkau melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, fa'atbi'ha bil hasanati, maka iringilah, ikutilah kesalahan atau kejelekan tersebut dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan perbuatan yang baik. Wa min dzalika ay ittiba'u sayyi'ati bil hasanati, dan di antara perbuatan itu, yakni maksudnya di antara perbuatan yang termasuk mengikuti atau mengiringi kejelekan dengan kebaikan adalah antatuba inallahi minas sayyiati, hendaknya engkau bertobat kepada Allah dari kejelekan, dari kesalahan. Fa inna taubata hasanatun, karena kan yang namanya taubat adalah kebaikan. Ketika ada perintah iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka termasuk kebaikan, bahkan kebaikan yang paling besar adalah bertaubat. Maka taubat tersebut akan menghapuskan kesalahan. Ini secara mutlak. Ketika taubatnya taubatan nasuha, maka akan menghapuskan kesalahan apapun yang pernah dia lakukan. Wa qawluhu tamhuha, dan sabda Nabi, tamhuha, kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Yani al-hasanata idza ja'at ba'da sayyi'ati fa innaha tamhus sayyi'ata. Maksudnya kebaikan apabila dilakukan atau datang setelah kejelekan, maka sesungguhnya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa dari kejelekan tadi. Wa yashhadu li hadza qawluhu ta'ala, dan yang memperkuat hal ini adalah firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Hud ayat 114. Wa min fawaidil hadithi, diantara faidah hadis ini yang pertama, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ummatihi bitawjihihim lima fihi alkhairu wassalahu. Semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umat beliau dengan cara apa? Dengan membimbing mereka, mengarahkan mereka terhadap perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Yang kedua, wa minha wujubu taqwallahi azza wa jalla fi ayyi makan kana. Faedah yang kedua, wajibnya bertakwa kepada Allah azza wa jalla di tempat manapun dia berada. Wajib bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa minha faedah ketiga, wujubut taqwa fis sirri wal alani, wajibnya bertakwa kepada Allah di saat sepi, sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dan di saat keramaian, di saat banyak atau ada yang melihatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Faedah yang keempat, al-isyaratu ila anna sayyata idza atba'atha anna sayyata idza atba'atha al-hasanatu fa innaha tamhuha wa tuziluha bil kulliyati. Dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwasannya kejelekan atau kesalahan itu apabila diiringi dengan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan tersebut akan menghapuskannya, menghapuskan dosa kejelekan tadi, dan akan menghilangkan dosa kejelekan tersebut secara keseluruhan, total, semuanya dihapuskan. Wa hadza 'ammun fi kulli hasanatin wa sayyi'atin idza kanatil hasanatu hiya taubatu. Dan ini bersifat umum pada seluruh kebaikan dan kejelekan apabila kebaikan tersebut adalah taubat. Ketika kebaikan yang dia lakukan adalah taubat, maka taubat tersebut akan menghapuskan seluruh kesalahan, seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Secara total dihapuskan ketika taubatnya taubatan nasuha, taubat yang benar. Mengapa? Li'anna taubata tahdimu ma qablaha. Dikarenakan taubat itu akan menghancurkan atau menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya yang pernah dia lakukan sebesar apapun. Amma idza kanatil hasanatu ghairu taubati, adapun apabila kebaikan tersebut selain taubat. Ini kemungkinan yang kedua, seseorang melakukan kejelekan. Kemungkinan yang pertama, dia iringi kejelekan tersebut dengan taubat, maka taubat ini akan menghapuskan seluruh kejelekan atau dosa kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kebaikan yang dia lakukan selain taubat, wahuwa yaitu ayya'malal insanu amalan sayyan, seorang melakukan perbuatan yang jelek, thumma ya'malu amalan salihan, kemudian setelah itu dia melakukan amalan saleh, fa inna hadza yakunu bil muwazanati, maka kalau kondisinya seperti ini, maka dilakukan atau diterapkan prinsip al-muwazanah, penimbangan. Ditimbang mana yang lebih berat, apakah kebaikannya atau kejelekannya. Fa idza rajahal amalul hasanu ala sayyi'i zala atharuhu. Maka apabila amalan kebaikan, amalan sholat yang dia lakukan setelah kejelekan tersebut mengungguli, lebih besar nilainya daripada kejelekan yang dia lakukan, niscaya pengaruh dari kejelekan atau dosa dari kejelekan tersebut akan hilang. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, wa nadu'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan adil, penuh dengan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun di hari tersebut, di hari kiamat. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun apa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut seukuran biji khardal, biji sawi, biji yang sangat kecil, niscaya kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai penghisab, penghitung amalan-amalan manusia. Al-Anbiya 47. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, pesan yang ketiga dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaknya engkau bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Amilhum bil akhlaqil hasanati bil qawli wal fi'li. Maka hendaknya engkau bergaul dengan mereka, dengan manusia, dengan akhlak-akhlak yang hasanah, yang baik, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Fa inna dzalika khairun, karena sesungguhnya hal itu adalah kebaikan. Wa hadzal amru imma ala sabilil wujubi wa imma ala sabilil istihbabi. Perintah ini bisa berhukum wajib, perintah yang sifatnya wajib, bisa pula perintah yang sifatnya istihbab, anjuran, tergantung kondisinya. Fa istafadu minhu, maka bisa diambil faedah dari kalimat ini, dari sabda Nabi ini, masyru'iyatu mukhalaqatin nasi. Mukhalaqatin nasi bil khuluqil hasani, disyariatkannya berakhlak dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa atlaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam kaifiyatal mukhalaqati. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memutlakan tata cara berakhlak atau berinteraksi, tidak dibatasi dengan perbuatan A, B, C atau perbuatan tertentu, tapi Nabi memerintahkan secara mutlak, berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada kebiasaan manusia. Selama tidak melanggar syariat, maka terapkan akhlak tersebut. Wa iya takhtalifu bihasabi ahwalin nasi, dan mempergauli manusia dengan akhlak yang baik itu berbeda-beda tergantung keadaan-keadaan manusia tersebut. Faqad takunu hasanatan li syakhsin wa la takunu hasanatan li ghairihi. Maka terkadang suatu akhlak itu bagus untuk seseorang namun tidak bagus untuk yang lainnya. Wal insanul aqilu ya'rifu wa yazinu, dan orang yang berakal dia akan mengetahui dan menimbangnya. Ini dia akan mempergauli manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan kondisinya. Ada orang yang dia akan senang ketika disapa, ditanya keadaannya, diajak ngobrol dalam perkara-perkara yang mubah, dia senang, kita lakukan seperti itu. Ada juga yang dia senangnya dalam perkara-perkara yang serius, yang penting-penting saja, ya kita pun melakukannya. Ada yang senang dia bercanda, maka kita pun bercanda dengannya dengan batas-batas yang syar'i. Ada orang yang tidak senang atau kurang senang dengan bercanda, maka kita pun jangan sampai bercanda dengan dia ataupun memaksakan diri untuk bercanda dengannya. Intinya kita harus pandai melihat kondisi manusia, bagaimana, apa yang dia sukai. Ketika kita mengetahuinya, maka kita lakukan hal-hal yang dia sukai selama tidak melanggar syariat. Kita bacakan keterangan ulama yang lainnya. Penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Dia mengatakan manaqibu Abi Dzarin katsirah. Biografi atau sejarah hidup Abu Dzar Al-Ghifari cukup banyak. Aslama wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah. Abu Dzar telah masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di kota Makkah. Thumma amarahu ayalhaqa biqaumihi. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Dzar agar menemui kaumnya, pulang ke kaumnya. Falamma ra'a hirsahu 'alal maqami ma'ahu bi Makkah. Maka ketika Nabi melihat semangatnya Abu Dzar untuk tetap tinggal bersama Nabi di kota Mekah, wa 'alima annahu la yaqdiru 'ala dzalika, dan Nabi mengetahui bahwasanya Abu Dzar tidak mampu untuk itu, tidak mampu untuk tetap tinggal bersama Nabi, padahal ingin tetap tinggal di Mekah bersama Nabi, bersama Nabi untuk belajar agama. Qala lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di Mekah maupun di kaum, di kampung atau di tempat yang lainnya. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan tadi. Wa hadza muwafiqun liqaulihi ta'ala, sabda Nabi ini mencocoki firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Hud 114. Wa qalu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan sabda Nabi dalam hadis ini, dan hendaknya engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maknahu, maknanya, amilin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka bihi, maksudnya hendaknya engkau bergaul, mempergauli manusia dengan sesuatu yang engkau senang, engkau suka mereka mempergauli engkau dengannya, dengan perkara tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah, anna asqala ma yudu'u fil mizani al khuluqul hasan, dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang paling berat yang diletakkan di mizan, di timbangan nanti di akhirat, adalah akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Berarti timbangan atau sesuatu yang akan menjadikan timbangan seorang mukmin paling berat adalah akhlak yang baik. Wa inna allaha yubghidul fahishal badiyya, dan sesungguhnya Allah membenci, murka, marah kepada orang yang ucapan-ucapan yang keji dan ucapan yang kotor, yang jelek. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat al-Imam At-Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata, beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala, maka Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, dan Nabi juga ditanya tentang suatu amalan, suatu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, al-famu wal-farju, mulut dan kemaluan, yakni lisan yang menjadi sebab paling banyak, yang menjadi sebab yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam api neraka ketika tidak menjaga lisannya, asal berbicara. Sehingga kata para ulama, kata Umar Bahwasanya orang yang walaupun dia banyak sholat malam, banyak berpuasa di siang hari, namun kalau tidak menjaga lisannya, dia akan bangkrut di hari kiamat. Dan juga ucapan ulama yang lainnya, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalaupun seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang pahalanya sebesar gunung-gunung yang besar, namun dia atau amalan-amalan tersebut akan hancur dengan sebab lisan dia, ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang Allah murkai, yang akan menghancurkan pahala-pahala amalan soleh dia. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan akibat dari lisan ataupun mulut. Dan juga al-farj, kemaluan, ketika tidak dijaga maka akan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan yang paling besarnya adalah perbuatan az-zina wal-liwat, iyadzan billah. Kemudian kata al-imam Ibnu Daqiq al-Aid berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Manfaat dan keutamaan yang sangat besar dari akhlak yang baik. Menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi, paling dicintai oleh Nabi, dan paling dekat tempat duduknya dengan Nabi. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Wa husnul khuluqi min sifatin nabiyyina wal mursalina wa khiyaril mu'minina la yajzawna bisayyati as-sayyata bal ya'funa wa yasfahuna wa yuhsinuna ma'al isa'ati ilayhim. Akhlak yang baik merupakan sifat para nabi, para rasul, dan kaum mukminin pilihan. Mereka tidaklah membalas kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi mereka memaafkannya, tidak memarahinya, bahkan mereka berbuat kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat jelek kepada mereka. Terakhir ucapan atau penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza haditsun 'azimun. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis yang agung, yang besar. Jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina haqqillahi wa huquqil ibadi. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menggabungkan antara hak Allah dan hak-hak para hamba. Adapun hak Allah atas hamba, atas para hamba adalah agar para hamba bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan lalu atau sehingga para hamba berusaha menghindarkan diri mereka dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dari azabnya, dan dari azabnya dengan cara menjauhi larangan-larangannya dan menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Hadhil wasiyatu hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiat ini, wasiat bertakwa kepada Allah, adalah wasiat Allah untuk orang-orang dahulu dan yang belakangan. Ini untuk semua hambanya. Dan wasiat setiap Rasul, yang mana setiap Rasul berkata kepada kaumnya, Ani'budullaha wattaquh, hendaknya kalian wahai kaumku beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan sungguh Allah telah menyebutkan khisalut taqwa, perangai-perangai ketakwaan atau sifat-sifat takwa dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 177, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang sekian dari perangai takwa. Laisa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya kamu memalingkan, menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Bukan itu kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil, dan memberikan harta, menginfakkan harta yang dia cintai kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnus sabil yang dalam perjalanan yang butuh bantuan. Wasailina wa firriqab, dan kepada orang-orang yang meminta-minta dan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa qamas salata wa ataz zakata, dan kebaikan adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janjinya apabila berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang sabar ketika dalam kesempitan dan penderitaan serta ketika dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 177. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan hendaknya kalian bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khisal taqwa. Faqala alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang namanya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan lapang maupun sulit, sedikit maupun banyak hartanya, dan mereka yang menahan amarahnya serta yang memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran 134. Maka dalam ayat-ayat ini Allah mensifati orang-orang yang bertakwa dengan keimanan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan prinsip-prinsip keimanan, akidah-akidahnya, serta amalan-amalan yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang tidak nampak, dan juga dengan mengerjakan ibadah-ibadah badaniyah dan ibadah-ibadah harta, serta bersabar ketika dalam keadaan sempit maupun menderita, dan ketika peperangan, serta memaafkan kesalahan manusia dan menanggung ataupun siap menerima gangguan mereka dan tetap berbuat baik kepada mereka, dan bersegera apabila melakukan kekejian, mereka bersegera untuk beristighfar kepada Allah ketika mereka melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka. Maka mereka bersegera beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan dalam hadis ini dan mewasiatkan agar kita umatnya untuk senantiasa menetapi sifat at-taqwa dimanapun kita berada, di setiap waktu dan di setiap tempat dan di setiap keadaan. Li'annahu muttarrun ila taqwa ghayatal ittirar. Dikarenakan kita adalah orang yang benar-benar butuh kepada sifat takwa dengan kebutuhannya paling puncaknya, benar-benar paling butuh. La yastaghna anha fi kulli halatin ahwalihi. Seorang hamba tidak bisa lepas dari yang namanya ketakwaan di setiap keadaannya. Kemudian yang namanya hamba itu sebagus apapun iman dia, mesti dia akan melakukan kesalahan, ada kekurangan di dalam mewujudkan ketakwaan dan di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban ataupun meninggalkan larangan-larangan, maka mesti ada kekurangannya, kesalahannya. Maka dalam wasiat yang kedua Nabi perintahkan, iringilah kejelekan dengan kebaikan agar kebaikan tersebut menutupi atau menghapuskan kejelekan yang pernah dia lakukan. Dan yang terakhir, Nabi berwasiat agar melakukan akhlak yang baik, berakhlak yang baik dengan manusia, yang ini akan menyempurnakan ketakwaan dia ketika dia kekurangan atau mengalami kesalahan ataupun kekurangan dalam takwa, maka bisa diimbangi dengan akhlak yang baik, bahkan menjadi pemberat timbangan dia di akhirat sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.